Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua mulai dari halaman 365. Kitab Adab Nikah. Faedah pernikahan atau faedah perkawinan. Perkawinan itu mengandung 5 faedah: anak, menghancurkan nafsu syahwat, mengatur rumah tangga, membanyakkan keluarga, dan berjuang diri memimpin kaum wanita. Faedah pertama, anak. Dan itulah pokok dan untuk itulah diciptakan perkawinan. Dan yang dimaksud ialah mengekalkan keturunan supaya dunia ini tidak kosong dari jenis manusia. Adapun nafsu syahwat sesungguhnya dijadikan selaku pembangkit yang menggerakkan seperti yang diwakilkan dengan jantan untuk mengeluarkan bibit dari tulang sulbi dan dengan betina pada menetapkan jadi usaha. Pertanian itu dengan lemah lembut dengan keduanya dalam membawakan kepada memperoleh anak dengan sebab bersetubuh seperti lemah lembut dengan burung pada penyebaran bibit yang disukainya supaya burung itu terbawa pada jaring. Adalah kudrah azaliyah atau kekuasaan Tuhan yang azali. Tidak terbatas dari penciptaan oknum-oknum pada mulanya tanpa usaha pertanian dan percampuran. Akan tetapi hikmah kebijaksanaan mengendaki ketertiban musabab di atas sebab-sebab. Serta tidak memerlukan benar kepada sebab-sebab itu untuk melahirkan kekuasaan atau kudrah, menyempurnakan keajaiban penciptaan, dan merealisasikan dari apa yang telah terdahulu kehendak yang maha kuasa. Dan benarlah dengan demikian kalimatnya dan telah berlaku suratan padanya. Dalam menyampaikan kepada memperoleh anak itu, adalah satu pendekatan diri kepada Allah dari 4 segi, di mana yang 4 ini adalah pokok pada penggemaran kepada kawin ketika merasa aman dari segala gangguan nafsu syahwat, sehingga tiada seorang pun ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang. Segi pertama, persesuaian kecintaan Allah dengan usaha pada memperoleh anak untuk mengekalkan jenis manusia. Segi kedua, mencari kecintaan Rasulullah SAW pada membanyakkan orang, di mana dengan banyaknya itu beliau dapat membanggakan. Segi ketiga, mencari keberkatan dengan doa anak yang soleh sesudah ia meninggal dunia. Segi keempat, mencari syafaat dengan kematian anak yang masih kecil, apabila anak itu meninggal sebelum ia meninggal. Adapun segi pertama tadi adalah yang lebih halus dan lebih jauh dari pemahaman orang kebanyakan, dan lebih benar dan lebih teguh pada orang-orang yang berpemandangan tembus dengan keajaiban ciptaan Allah Ta'ala dan segala yang berlaku dari hukumnya. Penjelasan bahwa Tuhan itu apabila menyerahkan kepada pesuruhnya atau budaknya bibit dan alat-alat pertanian dan disediakannya bagi pesuruh itu tanah yang disediakan untuk pertanian dan pesuruh itu sanggup bertani dan diserahkannya kepada orang yang akan mengerjakan pertanian itu, maka kalau ia bermalas-malas menyia-nyiakan alat pertanian dan membiarkan bibit tersia-sia sehingga rusak, dan ia menolak orang yang menyerahkan tugas itu dengan berbagai belah, niscaya pesuruh itu berhak makian dan kutukan dari tuannya. Allah Ta'ala telah menjadikan dua suami istri, dijadikannya tanda kelakian dan dua buah belir. Dijadikannya air yang hanyir dalam tulang belakang laki-laki dan disediakannya bagi air yang hanyir itu dalam dua buah belir, urat-urat dan tempat-tempat mengalir. Dijadikannya rahim wanita, tempat ketetapan dan tempat simpanan air yang hanyir itu. Dan kerasnya kehendak nafsu syahwat pada masing-masing dari pria dan wanita. Maka segala perbuatan alat-alat itu menjadi saksi nyata dengan lisan yang tegas untuk melahirkan dari kehendak penciptanya atau khaliknya dan menyerukan kepada yang berakal pikiran untuk mengenali apa yang disediakan untuknya. Ini walaupun tidak ditegaskan oleh khalik dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan maksud di mana beliau itu bersabda, "Kawinlah supaya kamu berketurunan." Maka bagaimanakah tidak dipahami? Padahal ia telah ditegaskan dengan perintah atau amar dan diterangkan dengan rahasia. Maka tiap-tiap orang yang tidak mau kawin adalah berpaling dari pertanian, menyia-nyiakan bibit, membuat nganggur alat-alat yang tersedia untuk apa ia dijadikan oleh Allah, dan melakukan penganiayaan kepada maksud dari kejadian dan hikmah kebijaksanaan yang dipahami dari bukti-bukti penciptaan yang tertulis di atas anggota-anggota itu dengan tulisan ketuhanan. Bukan dengan tulisan berhuruf dan bersuara yang akan dibaca oleh tiap-tiap orang yang mempunyai mata hati ketuhanan atau basyirah robbaniyah yang tembus untuk memperoleh hikmah azaliyah yang halus-halus. Dan karena itulah, agama memandang besar tentang persoalan membunuh anak dan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Karena itu adalah mencegah kesempurnaan wujudnya manusia. Dan untuk itu ditunjukkan oleh orang yang mengatakan al-azl atau membuang mani dari istri adalah salah satu dari dua macam pembunuhan anak hidup-hidup. Orang yang kawin adalah orang yang berusaha menyempurnakan apa yang disukai oleh Allah kesempurnaannya. Dan orang yang berpaling dari kawin adalah orang yang mengosongkan dan menyia-nyiakan akan apa yang tidak disukai oleh Allah menyia-nyiakannya. Dan karena kesukaan Allah Ta'ala untuk kekalnya segala yang bernyawa, maka disuruhnya memberi makan, didorongnya kepada memberi makan, dan dikatakannya tentang memberi makan tadi dengan kata-kata hutang, yaitu firman-Nya, "Man dhalladzi yuqridullaha qardan hasana." Artinya, siapakah yang mau memperhutangkan Allah dengan hutang yang baik? Surat Al-Baqarah ayat 245. Kalau Anda bertanya bahwa kata Tuhan, kekalnya keturunan dan nyawa itu disukai Allah, niscaya mendatangkan sangkaan bahwa hilang dan hancurnya disukai Allah. Nyawa itu tidak disukai oleh Allah. Dan itu adalah pemisahan antara mati dan hidup dengan disandarkan kepada kehendak Allah Ta'ala. Dan adalah dimaklumi bahwa semuanya itu adalah dengan kehendak Allah. Dan bahwa Allah kaya atau tidak memerlukan kepada alam semesta. Maka dari manakah mendapat perbedaan pada sisinya mati mereka dari hidupnya atau kekal mereka dari fananya. Ketahuilah kiranya bahwa kalimat tadi adalah benar yang telah dimaksudkan kepada yang batil. Apa yang telah kami sebutkan tidaklah menidakkan penyandaran dengan segala yang ada ini atau al-kainat seluruhnya kepada kehendak Allah. Baiknya dan buruknya, manfaatnya dan mandorotnya. Tetapi kesukaan dan kebencian itu adalah berlawanan. Dan keduanya tidak melawan akan kehendak Allah. Maka banyak yang dikehendaki itu tidak disukai dan banyak juga yang dikehendaki itu disukai. Perbuatan maksiat itu tidak disukai. Di mana walaupun tidak disukai tetapi dikehendaki. Perbuatan taat itu dikehendaki di mana bersama dengan dikehendaki itu disukai dan diridhoi. Adapun kekufuran dan kejahatan, maka tidaklah kita mengatakan diridhoi dan disukai, tetapi adalah itu dikehendaki. Berfirman Allah Ta'ala, wala yardo li'ibadihil kufra. Artinya, Allah tiada meridhai kekufuran dari hamba-hambanya. Surat Az-Zumar ayat 7. Maka bagaimanakah panah itu disandarkan kepada kesukaan dan kebencian Allah seperti bakok atau kekal? Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Yang artinya, tidaklah aku ragu-ragu pada sesuatu seperti keraguanku pada mengambil nyawa hambaku yang muslim. Dia tidak menyukai mati dan aku tidak menyukai kejahatannya. Dan tidak boleh tidak ia daripada mati. Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Maka firmannya, tak boleh tidak ia daripada mati. Itu menunjukkan kepada dahulunya irodah dan takdir yang tersebut pada firmannya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami telah menentukan atau mentakdirkan kematian kepada kamu. Surat Al-Waqiah ayat 60. Dan firman-Nya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Artinya, yang menciptakan kematian telah menentukan atau mentakdirkan kematian kepada kamu. Tadi dan firman-Nya, aku tidak menyukai kejahatannya, tetapi kenyataan kebenaran pada ini yang meminta penegasan pengertian irodah atau kehendak, kecintaan dan kebencian serta penjelasan hakikatnya. Karena yang segera kepada pemahaman daripadanya ialah hal yang bersesuaian dengan kehendak makhluk, kesukaan dan kebencian mereka. Dan amat jauhnya yang demikian daripada kebenaran. Di antara sifat Allah Ta'ala dan sifat makhluk adalah amat berjauhan sebagaimana antara zatnya yang mulia dan zat makhluk. Dan sebagaimana zat makhluk itu jahar dan arad. Dan zat Allah Ta'ala adalah maha suci daripada yang demikian. Dan tidak bersesuailah antara yang tidak jahar dan tidak arad dengan yang berjauhan dan berarad. Maka demikian pula sifat-sifatnya tidak bersesuaian dengan sifat-sifat makhluk. Dan hakikat ini semuanya masuk dalam ilmu mukasyafah. Dan dibalik itu, dibalik ilmu mukasyafah ini adalah rahasia takdir atau sirril qadar yang terlarang menyiarkannya. Jadi itu, hendaklah kami ringkaskan menyebutkannya dan hendaklah kami ringkaskan di atas apa yang telah kami peringatkan dari perbedaan antara tampil kepada perkawinan dan mundur daripadanya. Maka salah satu daripada keduanya adalah menyia-nyiakan keturunan yang dikekalkan oleh Allah akan adanya keturunan itu dari semenjak Adam alaihissalam ganti berganti sampai kepada penghabisannya. Maka orang yang tidak mau kawin, sesungguhnya ia telah memotong akan adanya manusia yang terus-menerus dari semenjak adanya Adam alaihissalam. Adanya manusia yang terus-menerus dari semenjak adanya Nabi Adam alaihissalam terhadap dirinya sendiri. Maka matilah ia terputus, tiada penggantian. Jikalau penggerak kepada nikah itu semata-mata memenuhi nafsu syahwat, niscaya tidaklah Ma'ad berkata pada waktu penyakit kolera itu, kawinkanlah aku, janganlah aku bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang. Kalau Anda bertanya, apakah Ma'ad mengharap akan anak pada waktu yang demikian itu? Maka apakah segi keinginannya kepada kawin itu? Maka aku menjawab, bahwa anak itu berhasil dengan persetubuhan dan persetubuh itu berhasil dengan kebangkitan nafsu syahwat. Dan itu adalah hal yang tidak masuk dalam bidang usaha atau ikhtiar. Sesungguhnya yang bersangkutan dengan ikhtiar hamba ialah mendatangkan penggerak bagi nafsu syahwat itu. Dan yang demikian itu diharapkan dalam segala keadaan. Maka barang siapa telah melakukan ikatan perkawinan atau akad nikah, adalah ia telah menunaikan kewajiban dan berbuat apa yang membawa kepada yang tersebut. Dan yang lain dari itu adalah di luar dari usahanya. Karena itulah, disunatkan juga nikah kepada orang yang tak bertenaga atau impoten. Karena gerakan nafsu syahwatnya itu adalah tersembunyi, tidak dapat dilihat. Sehingga orang yang sudah atau tersapu bersih, amamsuh, sudah rata. Yang tidak dapat mengharap akan memperoleh anak lagi, juga tidak terputus sunatnya kawin bagi dirinya. Berdasarkan pandangan yang disunatkan bagi orang yang botak, melakukan pisau cukur di atas kepalanya, karena mengikuti orang lain dan menyerupai dengan orang-orang terdahulu yang soleh. Dan sebagaimana disunatkan pada mengerjakan haji sekarang akan al-ramal dan al-ittiba. Ar-ramal yaitu berlari-lari kecil pada waktu mengerjakan sa'i pada haji. Dan al-ittiba yaitu memasukkan selendang di bawah ketiak kanan dan menutupkan bahu kiri dengan bagian lain dari selendang itu. Dan adalah dimaksudkan mula-mula dahulu mencairkan keberanian terhadap orang-orang kafir. Maka jadilah pengikut dan menyerupai dengan mereka yang telah mencairkan keberanian itu sunat terhadap orang-orang yang kemudiannya. Dan menjadi lemahlah sunat ini dibandingkan kepada sunatnya terhadap orang yang mampu bertani. Dan kadang-kadang kelemahan sunat itu semakin bertambah dengan apa yang mengimbanginya tentang makruhnya membuat wanita itu kosong dan disia-siakan mengenai apa yang kembali kepada menunaikan akan hajatnya. Hal itu tidaklah terlepas dari semacam bahaya. Maka pengertian ini adalah yang memperingatkan kepada sangatnya penantangan mereka kepada meninggalkan perkawinan, walaupun nafsu syahwat itu tidak berdaya. Segi kedua, berusaha pada mencintai Rasulullah SAW dan keridhaannya dengan membanyakkan apa yang menjadi kebanggaannya. Karena ia telah menegaskan yang demikian dan menunjukkan kepada pemeliharaan urusan anak itu oleh sejumlah segi-segi seluruhnya. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau itu bernikah banyak sekali dan mengatakan, sesungguhnya aku kawin untuk memperoleh anak. Dan apa yang diriwayatkan dari beberapa hadis tentang mencela wanita yang mandul, karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sehelai tikar pada suatu sudut rumah adalah lebih baik daripada seorang wanita yang tidak beranak. Diriwayatkan Abu Umar At-Taukani dari Umar bin Khattab. Dan Nabi SAW bersabda, seorang wanita yang hitam yang beranak banyak adalah lebih baik dari seorang wanita cantik yang tidak beranak. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abi Adiyah. Dan ini menunjukkan kepada mencari anak itu dimasukkan ke dalam kehendak keutamaan nikah daripada mencari penolakan tipuan nafsu syahwat. Karena wanita yang cantik adalah lebih patut untuk pemeliharaan, pemicingan mata, dan pemuasan nafsu syahwat. Segi ketiga, bahwa ditinggalkan sesudahnya anak yang soleh yang berdoa kepadanya, sebagaimana tersebut pada hadis bahwa segala amal perbuatan anak Adam atau manusia itu terputus selain tiga perkara. Lalu Nabi SAW menyebutkan anak yang soleh. Dan pada suatu hadis tersebut bahwa segala dosa itu dibawa kepada orang mati di atas bagi dari nur. Perkataan dari orang yang mengatakan bahwa anak itu kadang-kadang tidak soleh, tidaklah itu berpengaruh. Karena anak itu mukmin dan soleh itu pada umumnya adalah pada anak-anak orang yang beragama. Lebih-lebih apabila ayahnya bercita-cita mendidiknya dan membawanya kepada kesolehan. Kesimpulannya, bahwa doa orang mukmin kepada kedua ibu bapaknya adalah berfaedah, baik anak itu orang yang berbuat kebajikan atau berbuat kedurhakaan. Dan orang tua itu diberi pahala di atas segala doa dan kebajikan anaknya, karena itu adalah dari usahanya. Dan tidak disiksa disebabkan segala kejahatan anaknya, karena tiadalah memikul beban akan memikul beban orang lain. Dan karena itulah berfirman Allah Ta'ala. Al-haqna nihim durriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Artinya, nanti mereka akan kami pertemukan dengan turunannya itu, dan tiada kami kurangi amal mereka barang sedikit pun. Surat At-Tur ayat 21. Artinya, tiada kami kurangkan mereka dari amal perbuatannya, dan kami jadikan anak-anak mereka menjadi tambahan pada perbuatan baiknya. Segi keempat, bahwa kalaulah mati anaknya sebelumnya, maka adalah anak itu berbuat syafaat kepadanya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda bahwa anak kecil itu menarik kedua ibu bapaknya ke dalam surga. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ali. Dan pada sebagian hadis tersebut, anak itu memegang kainnya sebagaimana aku sekarang memegang kainmu. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan Nabi SAW bersabda pula, bahwa dikatakan kepada anak kecil itu, masuklah ke surga. Lalu anak itu berdiri di pintu surga dengan penuh kesalan dan kemarahan. Seraya ia berkata, aku tidak masuk surga kecuali dengan ibu bapakku bersama aku. Lalu ada yang mengatakan, masukkanlah kedua ibu bapaknya bersama dia ke surga. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Bahaz bin Hakim. Pada hadis lain tersebut, bahwa anak-anak kecil itu berkumpul pada tempat pemberhentian kiamat, ketika segala makhluk dibawa untuk dihisab atau dikira segala amal perbuatannya semasa di dunia, lalu ada yang mengatakan kepada para malaikat, pergilah dengan anak-anak itu ke surga. Maka anak-anak itu berdiri pada pintu surga, lalu dikatakan kepada mereka, selamat datang para keturunan kaum muslimin, masuklah, tidak dikira atau tidak dihisab terhadap kamu. Anak-anak itu bertanya, manakah bapak-bapak dan ibu-ibu kami? Maka menjawab pengawal, bapak-bapak dan ibu-ibu kamu tidaklah seperti kamu. Mereka mempunyai dosa dan kesalahan. Mereka akan dihisab dan dituntut di atas segala dosa dan kesalahan itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seterusnya. Lalu anak-anak itu berteriak dan mengguncangkan sekali guncangan di atas pintu-pintu surga. Maka berfirman Allah Ta'ala, sebenarnya ia maha mengetahui dengan anak-anak itu, guncangan apakah ini? Lalu pengawal itu menjawab, wahai Tuhan kami, anak-anak orang Islam itu berkata, kami tidak mau masuk surga kecuali bersama dengan orang tua kami. Maka berfirman Allah Ta'ala, biarkanlah semuanya, bawalah orang tua mereka, lalu masukkanlah semua ke dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal dan mempunyai dua orang anak, maka sesungguhnya ia tercegah dengan sesuatu cegahan daripada api neraka. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggal dengan mempunyai tiga orang anak, di mana mereka itu belum sampai berdosa, niscaya ia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan kurnia rahmatnya kepada mereka. Lalu sahabat bertanya, dan kalau anaknya dua orang? Nabi SAW menjawab, dan dua orang juga. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas. Ada riwayat menceritakan bahwa sebagian orang-orang soleh dikemukakan kepadanya supaya kawin. Maka beliau enggan beberapa waktu lamanya. Kemudian beliau bercerita, di mana pada suatu hari beliau terbangun dari tidur lalu berkata, kawinkanlah aku, kawinkanlah aku. Maka mereka pun mengawinkannya. Kemudian ditanyakan kepada tentang itu, lalu beliau menjawab, semoga Allah menganugerahkan kepadaku seorang anak, dan kemudian diambilnya, maka jadilah anak itu bagiku sebagai suatu mukadimah atau pendahuluan di akhirat nanti. Kemudian beliau meneruskan ceritanya. Aku bermimpi seolah-olah kiamat sudah datang dan seolah-olah aku dalam jumlah makhluk ramai di tempat pemberhentian di padang mahsyar. Dan aku sangat haus yang hampir memutuskan leherku. Begitu pula makhluk yang banyak itu, semuanya dalam sangat kehausan dan kesulitan. Maka kami begitu juga ketika anak-anak itu masuk ke celah-celah orang banyak. Di atas mereka beberapa sapu tangan dari nur, dan di tangan mereka ceret dari perak dan gelas dari emas. Anak-anak itu memberi minum seorang demi seorang. Di mana mereka itu masuk ke celah-celah orang ramai dan melewatkan kebanyakan orang atau kebanyakan orang tidak diberi oleh mereka minum. Lalu aku melurkan tangan kepada salah seorang dari mereka. Seraya aku berkata, berilah aku minum, sesungguhnya aku haus sekali. Lalu anak itu menjawab, Bapak tidak mempunyai anak dalam rombongan kami. Kami hanya memberi minum kepada bapak-bapak kami saja. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini semuanya? Mereka itu menjawab, kami adalah orang-orang yang meninggal dunia yang terdiri dari anak-anak orang Islam. Dan salah satu dari pengertian-pengertian yang tersebut pada firman Allah Ta'ala, Fa'tu kharsakum anna si'tum waqaddimu li'angfusikum. Artinya, sebab itu usahakanlah perladanganmu itu sebagaimana kamu sukai, dan buatlah kebaikan untuk dirimu. Surat Al-Baqarah ayat 223. Ialah mendahulukan anak-anak kecil ke akhirat. Maka telah nyatalah dengan segi-segi yang empat ini, bahwa bagian terbanyak dari keutamaan perkawinan itu, ialah karena adanya perkawinan itu menjadi sebab untuk memperoleh anak.